Sorry to disturb you. You have received a message from Cybertron. Selamat datang di channel DJ Skyzoterap. Silakan dengarkan lagu terbaru dari DJ Skyzoterap dan semoga kalian terhibur dengan lagu ini. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. 5, 4, 3, 2, 1. Dengan saya DJ Skyzotera. Ayo semua aksen dulu kotak kalian di bawah ini. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share channel DJ Skyzotera. Silakan dengarkan lagu terbaru dari DJ Skyzotera dan semoga kalian terhibur dengan lagu ini. komen, dan share channel Bijak Kainco Terap. Berjumpa kembali dengan saya DJ Sky Zotera. Ayo semua absen dulu. Kota kalian kita wakili. Silakan dengarkan lagu terbaru dari DJ Sky Zotera. Dan semoga kalian terhibur dengan lagu ini. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share channel DJ Sky Zotera. Ladies and gentlemen, are you ready? DJ Sky Jotra, dan semoga kalian terhibur dengan lagu ini. Jumpa kembali dengan saya DJ Sanjo Terang. Ayo semua absen dulu. Kotak kalian di bawah ini. Semuanya tangannya di atas. Dan semoga kalian terhibur dengan lagu ini.